Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Kashf والتبيين في غرور الناس karangannya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahwa selain dari orang kafir ada orang-orang yang tertipu. Kalau orang kafir jelas ketertipuannya. Ada selain daripada orang kafir yang mereka itu juga tertipu. Pertama, kelompok para ulama. Kedua, kelompok para ubbad, para ahli ibadah. Yang ketiga adalah orang-orang kaya. Yang keempat adalah orang yang berkecimpung di dunia tasawuf. Tasawuf hak. Tasawuf adalah kebenaran, akan tapi di situ ada penjahat-penjahat tasawuf yang ternyata malah merusak dunia tasawuf. Seorang sufi adalah paling dekatnya orang kepada Allah dan paling baiknya orang dengan sesama manusia. Sufi adalah kekasih Allah. Akan tapi lihat di zaman sekarang, bahkan di zaman Imam Ghazali sendiri, banyak orang-orang yang mengatasnamakan dunia tasawuf, akan tapi mereka sangat jauh daripada dunia tasawuf. Maka itu pun menjadi sorotan bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dicermati untuk mengantisipasi di kedepan hari agar tidak ada ahli tasawuf palsu. Tarekah adalah hak, karena tarekah itu adalah satu cara mengabdikan diri kepada Allah yang dilakukan oleh seorang tokoh mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu diikuti oleh muridnya dan seterusnya muncul tarekah. Akan tapi lihat orang yang berpegang kepada tarekah pun ternyata ada orang-orang yang tertipu. Mereka hanya sekedar pakai label gelar tarekah, akan tapi ternyata perilakunya jauh daripada ahli tarekah. Kita sudah sampai kepada orang-orang kafir yang tertipu. Apa? Itu empat orang selain daripada orang kafir yang tertipu. Awwalu ma nabda'u bihi ghururul kuffar. Yang pertama yang dibahas adalah ketertipuannya orang kafir. Orang kafir tertipu, wa ghururuhum qismani. Ketertipuan orang kafir itu ada dua macam, dua kelompok. Qismun gharrathul hayatud dunya. Yang pertama adalah mereka tertipu oleh kehidupan dunia, sehingga ia lupa dan tidak tahu bahwasanya atau tidak menyadari bahwasanya nanti ada kehidupan akhirat. Sehingga kehidupan orang kafir yang semacam ini hanya mementingkan dunia, tidak pernah berpikir tentang akhirat. Dan juga karena ketidakpercayaannya akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Bagi mereka adalah kehidupan hanya saat ini, sehingga yang mereka perjuangkan adalah hanya kehidupan di saat ini. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang sangat-sangat sebentar. Biarpun terhitung puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, akan tapi dibanding dengan kehidupan akhirat, maka sungguh dunia adalah sangat-sangat-sangat sedikit. Wa qismun qarrahu billail gharur. Yang kedua adalah orang-orang kafir yang tertipu sehingga tidak kenal Allah, yang menipu adalah syaitan. Syaitan sudah berjanji. Syaitan akan selalu, فَبِعِزَّتِكَ لَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Ini syaitan sudah berjanji. Setelah iblis terkutuk karena kesombongannya dan ketidakpatuhannya kepada Allah di saat dia sujud kepada iblis, kepada Sayyidina Adam alaihissalam, fasajadu ila iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Malaikat pada sujud, iblis yang tidak sujud, dikuasai oleh kesombongannya. Akhirnya tertolak dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seperti itu dia minta kepada Allah untuk perpanjang waktunya sehingga ia mempunyai umur yang sangat panjang, dan dia bercita-cita adalah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa bi'izzatika, ia bersumpah demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum, sungguh aku akan selewengkan mereka, aku akan keluarkan mereka dari keselamatan kebenaran, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang terpilih, hamba-hamba yang terpilih dengan keimanan, hamba-hamba yang terpilih oleh Allah dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, di situ ada syaitan. Syaitan yang kerjaannya adalah mengganggu dan mengganggu dan mengganggu. Baik. Kemudian oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dirinci, ammal ladhina gharrathumul hayatud dunya, adapun mereka-mereka yang tertipu oleh kehidupan dunia, fahumul ladhina qalu, mereka adalah orang yang berkata, an-naqdu khairum minan nasi'ati. An-naqdu, sesuatu yang kontan lebih bagus daripada yang tidak kontan. An-nasi'ah itu yang tertunda, tidak kontan. Mereka dengan logika, dengan bahasa, dan juga dengan keyakinan bahwa mereka meyakini bahasanya saat ini loh kenyataan. Mereka mengatakan bahasanya yang saat ini yang kita temui ini lebih bagus daripada nanti akhirat yang belum tentu. Menurut dia belum tentu. Awad dunya naqdun, adapun dunia yang ditemui oleh orang kafir saat ini adalah memang, dan yang kita temui saat ini naqdun, akhirnya kontan. Diberikan Allah kontan, saat ini kita merasakannya, makanan enak, mobil mewah, rumah megah, dan seterusnya. Kontan saat ini. Akan tapi, tentang surga, tentang kemuliaan di akhirat nanti, itu nasi'ah nanti. Nasi'ah nanti. Dan ini tertipu. Makanya wanaktu khairul minan nasi'ati, jekir, yang kontan lebih bagus daripada yang nanti. Yang kita dapatkan saat ini lebih bagus daripada yang nanti. Maka sekarang kita mikirkan sekarang saja, kata orang-orang kafir. Waladzatud dunya yaqinun, dan kelezatan dunia itu yakin. Kita merasakan, lihat, makan sate enak, lihat. Pakai mobil enak, menurut ya. Ini. Adapun nanti di akhirat. Wal akhiratu mashkukun fiha, dan akhirat meragukan, kata orang kafir. Fala natrukul yakin bisyak, dengan seolah-olah bahasa cerdas dia. Kita tidak bisa meninggalkan yang yakin hanya menuju yang meragukan. Akhirat belum tentu. Benar dia. Akhirat belum tentu. Sekarang yakin kita di hadapan kita lihat dunia. Makanya yang mereka kejar adalah dunia karena mereka menganggap ini yakin dan akhirat adalah meragukan. Wa hadza qiyasu iblis la'anatullah 'alaihi. Hadza qiyasul iblis la'anahullahu. Itu adalah kiasnya iblis yang terkutuk. Waktu berkata, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Iblis berkata, ana khairun minhu. Jadi, ana, ini kalimat ana itu yang sering mengucapkan adalah iblis. Aku. Dikit-dikit aku yang mengagungkan keakuannya, egonya. Aku, ana khair. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam AS, dia tidak mendahulukan kepatuhannya kepada Allah, akan tapi dia berusaha menggunakan akalnya untuk menimbang-nimbang mana yang lebih bagus. Sehingga ia tertipu dan berkata bahwasanya aku lebih bagus daripada dia. Karena aku lebih bagus daripada dia, bagaimana aku harus sujud kepada Adam? Jadi kebagusan itu sesuai dengan akalnya, bukan apa yang Allah titahkan, bukan apa yang Allah tentukan. Jadi dengan akalnya dia, dengan pikirannya dia, dia menduga bahwasanya yang namanya dirinya itu yang diciptakan daripada api itu lebih bagus daripada Adam yang diciptakan dari tanah liat. Maka ini dugaan. Jadi di sini oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang disamakan itu cara mengkiaskan sesuai dengan kepemahaman akalnya. Jadi waktu orang kafir itu berkata bahwasanya an-naqdu khairun minan nasi'ati, bahwa dunia ini adalah nyata, dunia ini adalah kontan, saat ini kita rasakan itu lebih bagus daripada yang belum tentu nanti. Itu adalah dengan akalnya sendiri. Tidak patuh dengan apa yang difirmankan oleh Allah bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya akhirat itu lebih bagus dan lebih abadi. Ia tidak ngerti itu semuanya. Jadi menganggap bahwasanya dunia ini nomor satu penting. Makanya orang-orang kafir mengejar dunia, memburu dunia. Yang tidak percaya kepadanya hari akhir, katailah kebaikan yang mereka dapatkan adalah hanya di dunia saja. Maka yang mereka perjuangkan adalah dunia. Berbisnis, mencari duit, dan seterusnya untuk mencari dunia-dunia. Dan mereka mengagungkan dunia, mengutamakan dunia itu karena menggunakan akalnya, tidak dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Seperti iblis waktu itu mengatakan dirinya lebih bagus, bukan dengan keimanannya kepada Allah. Kalau sudah Allah memerintahkan, seharusnya patuh. Cuma karena dia menggunakan akalnya, bukan menggunakan hati kepatuhannya, maka akhirnya dia menjadi hamba yang terkutuk. Fadhanna an khaira fin nasi ati. Ia menduga bahasanya kebaikan. Fadhanna, dia menduga. Annal khaira fin nasi ati. Ia menduga bahasanya kebaikan. Kebaikan itu fin nasi ati. Di dalam sesuatu yang tertunda akhirat itu. Adalah dugaan, bukan sesuatu yang diyakini. Baik, ini adalah kiasnya iblis. Buku yang ada dicetakan ini ternyata malah banyak salahnya. Ini rupanya muhakkiknya ini atau masih belajar atau bagaimana. Ini kita menemukan buku seperti ini, kita ambil tahkiknya. Ini tidak mengena semuanya. Bahkan banyak yang dibuang justru kalimatnya tambah salah. Ini jadi kita tidak berpegang, kita kembali pada kitab-kitab lama, kitab kuning itu lebih selamat. Biasanya itu yang salah tukang ketiknya, bukan muhakkiknya. Sekarang kita kembali kepada kitab. Kitab yang lama saja. Baik. Terus. Fadhanna. Wahada kiasun fasik. Mana? Banyak kalimat yang dibuang. Coba kalau di kitab yang sesungguhnya, kitab yang lama. La natruku la yutrakul yakinu bisyaki. Tidak tinggalkan keyakinan dengan sesuatu yang meragukan. Artinya, dunia yang sudah kita yakini, saat dimaksudnya diyakini oleh orang kafir, ini kenyataan dilihat oleh mata kita, kita rasakan oleh lidah kita, kita dengar oleh... Makanya ini dunia yang nyata ini adalah sesuatu yang yakin. Adapun akhirat meragukan. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang yakin untuk sesuatu yang meragukan? Menurut orang kafir. Wahada kiasun fasid. Ini adalah kias yang enggak benar. Wa kiasu iblis. Dan ini adalah kiasnya iblis. Wahada kiasun fasid. Wahada kiasu iblis. Dan itu adalah kiasnya iblis. Kias fasid itu kias yang enggak benar. Itu kiasnya iblis. Ini banyak kalimat yang dibuang. Kiasnya iblis. La'anatullahi alih. La'anahullahu. Kemudian. Sangat jauh ini. Kalau di dalam dalam kitab yang lama, fadhanna annal khairiyyata fis sababi. Ini sangat salah. Fadhanna annal khaira fin nasiati, ini sangat salah. Fadhanna annal khaira fid dunya fin naqdi fin nasiati. Jadi salahnya bukan salah-salah. Salah-salah. Ini salahnya salah fahish. Jadi orang kafir itu mengkiaskan, mengatakan bahwasanya dunia itu adalah nyata, kita saksikan, kita rasakan, itu lebih bagus daripada akhirat. Dan itu kias fasid. Dikiaskan dengan waktu iblis berkata an khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kebaikan itu dinilai oleh akalnya iblis sendiri yang berkata bahwasanya dia yang diciptakan dari api itu lebih bagus dari Adam yang diciptakan dari tanah liat. Padahal kebaikan itu adalah Allah. Kalau sudah Allah merintahkan, dan itu sudah perlu dipatuhi, dan itu kebaikan yang sesungguhnya. Sehingga di saat iblis itu punya keyakinan seperti itu, bahwasanya an-naqd itu adalah nyata, ladzatud dunya itu yakin, ladzatud dunya itu yakin, kemudian akhirat itu masykukun fiha, kalau akhirat itu belum pasti, masih diragukan, fadhanna, maka mendugalah sang orang iblis itu atau orang kafir itu menduga annal khairiyata, sesungguhnya kebaikan yang sesungguhnya adalah menduga kebaikan itu adalah fin naqdi atau fis sababi itu adalah sabab yang menuju akhirat, bukan sabab itu adalah prasarana dunia ini. Jadi adalah fin naqdi di dunia tadi. Jadi menganggap bahwasanya dunia ini lebih bagus daripada akhirat, itu yang diyakini oleh orang-orang kafir. Makanya mereka berjuang untuk mengumpulkan dunia, untuk mendapatkan dunia, bukan untuk akhirat. Wa ilajul ghururi syai'ani. Wa ilajul ghururi syai'ani. Wa ilajul ghururi syai'ani. Adapun cara mengobati ketertipuan itu ada dua. Di dalam hal ini, ketertipuan orang-orang kafir itu gimana cara mengobatinya? Dengan dua, imma. Yang pertama adalah bitasdikin, dengan keyakinan. Wawal imanu, yaitu keimanan. Imma bitasdikin, yaitu dengan keyakinan. Yaitu keimanan. Wa imma biburhanin, atau yang kedua adalah biburhanin, dengan hujjah atau bukti-bukti. Yang pertama ini, amma tasdiku, dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa amma tasdiku, adapun mempercayai, apanya, merubah keyakinan di dalam hatinya. Tadi keyakinannya apa? Bahwasanya dunia itu lebih bagus daripada akhirat, karena ia meyakini dunia itu sudah terlihat nyata, sementara akhirat itu belum jelas. Nah, ini yang harus dirubah keyakinan ini. Wa amma tasdiku, adapun masalah keyakinan yang harus dirubah itu, fawwa, yaitu ayusaddiqa, hendaknya ia mempercayai bihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusaddiqa. Ayusaddiqa Allah. Ini subhanallah. Ayusaddiqa Allah. Bukan bihi. Ayusaddiqa, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salahnya salah fahis ini. Ini cetakan ini luar biasa ini. Ini kita mendapatkan cetakan, ternyata hampir setiap baris ada salahnya. Ayusaddiqa Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ia meyakini. Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusaddiq Allah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qawlihi, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ia mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi. Jadi yang dibangun adalah keyakinan kepada Allah. Akan firman-firman Allah. Apa Allah berfirman? Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada pada Allah itu adalah lebih bagus dan lebih abadi. Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Jadi kalau sudah dirubah keyakinannya, keimanannya akan beres. Jadi kalau ada orang hanya mengejar dunia saja, sebetulnya yang bermasalah adalah keimanannya. Keyakinannya akan akhirat itu berubah, maka ketahuilah perjuangannya kepada dunia semakin kuat. Akan tapi jika keyakinannya ke akhirat itu semakin kuat, maka ketahuilah dunia akan dijadikan sarana untuk menuju akhirat. Kalaupun ia harus berjuang keras, berjuang mati-matian untuk dunia, tapi ketahuilah tujuannya adalah tetap akhirat. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah lebih bagus dan lebih abadi. Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka itu berserah diri. Jadi berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kehidupan dunia ini adalah kecuali sesuatu yang membuat orang tertipu. Jadi kehidupan dunia ini bagi orang yang tidak sadar kalau dunia ini adalah muqaddimah akhirat, maka orang sering tertipu dengan urusan dunianya. Bahkan alangkah banyaknya orang meninggalkan akhiratnya hanya urusan dunia, meninggalkan sholat asar hanya karena urusan tokonya, meninggalkan yang namanya puasa hanya urusan pekerjaannya, karena mereka itu sudah keropos keyakinannya bahwasanya yang ada pada Allah di akhirat nanti adalah lebih bermanfaat. Dunia mata'ul ghurur. Dunia ini mata, semuanya mata. Mata itu adalah barang-barang, sesuatu yang kita saksikan ini ghurur, menipu. Menipu. Artinya menipu apa? Kalau orang tidak sadar bahwasanya ada kehidupan di akhirat nanti, maka ketahuilah yang diperjuangkan adalah gedungnya, betul. Yang diperjuangkan adalah perusahaannya. Nipu, betul. Bahkan termasuk istri. Mata juga. Alangkah banyaknya seorang suami yang sudah tidak peduli bekerja dengan cara apa. Karena apa, dia hanya memperjuangkan istrinya. Ternyata dia mendapatkan nafkah yang haram. Dan juga yang lainnya. Maka hati-hati ini. Mata'ul ghurur. Kemudian, yang kedua, wabitasdikir rasuli. Wabitasdikir rasuli fima ja'abihi. dan mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyusaddiqur rasula, ini wa ayyusaddiqur rasula, meyakini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bi, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk memangkas kekafiran ya dari sini, dari keyakinan kepada Allah apa yang Allah firmankan. Bukan saja firman yang tadi, intinya kita harus membangun keyakinan kepada Allah. Kita kenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah meyakini akan adanya Allah sebagai Tuhannya yang menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi. Dan setelah itu mendengar firman Allah, maka akan berubah nanti cara berpikirnya. Dan juga mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah Nabi utusan Allah. وَمَا يَدِّقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا. Nabi tidak akan berucap kecuali dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang membangun keyakinan ini. Karena yang bercerita tentang akhirat lebih bagus adalah Rasul. Tapi selain Nabi, orang yang menyeru kepada dunia berbicara adalah saat ini, saatnya. Dunia, dunia, dunia, dunia. Maka perlu kita berkenalan lebih jauh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membangun keyakinan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cara untuk merubah bagaimana keyakinan tentang dunia lebih baik daripada akhirat agar bisa berubah. Caranya adalah dirubah keyakinan ada di dalam hatinya. Bagaimana yang akan dirubah di hati kita? Keyakinan terhadap siapa yang membawa berita itu. Yakin kepada Allah, maka akan beres baginya. Yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beres baginya bahwasanya Nabi mengajarkan akhirat lebih penting. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya akhirat lebih penting. Maka dengan itu semua akan mudah seseorang untuk merubah cara berpikirnya tadi yang telah salah. Yaitu yang mengatakan bahwa dunia adalah naqd. Dunia adalah spontan. Dunia adalah nyata. Itu lebih bagus daripada akhirat yang berbeda. Amal birburhan. Adapun cara merubah cara berpikir yang salah tadi. Disamping dengan keyakinan ada lagi bilburhan. Harus dengan bukti dan hujjah. Gimana agar bisa berubah? Cara dia berhujjah tadi harus kita bantah dengan hujjah. Hujjahnya apa orang kafir? Dunia itu nyata. Kelezatan dunia itu nyata. Sudah pasti saat ini. Sampai mungkin makan tempe hari ini lebih bagus daripada makan sate besok. Sebab makan sate besok belum tentu. Ah, seolah-olah benar. Khayalannya, wah akhirat belum tentu, ngapain. Sekarang ini lu kenikmatan, ayo kita puas-puas. Belum tentu kita dapat. Nah ini yang mereka yakini tentang akhirat. Tadi akan dirubah keyakinan ini, yang meyakini bahasanya dunia lebih bagus daripada akhirat, dengan cara keyakinan kepada Allah yang berfirman. Yang menyebutkan bahasanya dunia walal akhiratu khairul laka minal ula dan yang lainnya. Akhirat lebih bagus daripada dunia. Nah yang kedua adalah burhan. Kita batalkan dialognya orang kafir tadi, obrolan orang kafir, cara berhujahnya orang kafir yang berkata bahwasanya dunia ini adalah yakin, kelezatan dunia itu yakin. Bagaimana kita akan meninggalkan sesuatu yang sudah kita yakini untuk sesuatu yang kita belum yakin? Nah ini, kita jelaskan. Amma bil burhan, adapun dengan burhan bahwa, yaitu, hendaknya, antu arifa, hendaknya engkau kasih tahu wajh fasadi qiyasihi, tentang kesalahan mereka dalam berkias. Wa fi aslani ahaduhuma, di situ ada dua asal pokok di dalam dialognya itu ada dua hal yang dibahas. Yang pertama apa? Anna dunya naqdun wal akhiratu nasiatun. Dunia itu adalah naqd. Wal akhiratu nasiatun. Dunia itu spontan saat ini. Akhirat masih nanti. Nasiah tertunda. Dunia saat ini sudah kita saksikan. Akhirat mah nanti. Wa hadha sahih. Di dalam kitab yang lama, hadhihi muqaddimatun sahihatun. Ada di dalam dialog mantiqiyah itu memang ada muqaddimah. Wa hadha sahih, ini benar. Jadi omongan bahasanya dunya naqdud wal akhiratu nasiatun sudah benar. Dunia itu kan spontan saat ini. Akhirat kan nanti. Ini benar omongan ini. Cuma lanjutannya dong selasa. Jangan sampai di sini. Kalau dia hanya berhujjah sampai di sini, memang seolah-olah benar dunia ini nakat, spontan. Adapun akhirat mah belum kontan. Ini benar kalimat ini. Wal akhir yang kedua, an-naqdu khairun minan nasiati. Ada maka dari itu yang kontan lebih bagus daripada yang nanti. Seolah-olah begini. 1 juta. Duit 1 juta sekarang ya lebih bagus daripada 1 juta minggu depan. Kan begitu? Benar kan orang paham kan? Orang ngasih kontan lebih bagus daripada ngasih kredit kan begitu. Saya jual mobil kontan 100 juta, kredit 100 juta. Enakan mana bayarnya? Kontan. Wah, betul nih. Jadi kontan lebih bagus daripada nunda nanti kredit. Wah, benar ini. Mana kontan nyata. Sekarang saya lihat. Kontan nih, 100 juta ini kontan. 100 juta yang saya kena adalah kredit. Maka mana yang lebih bagus, kontan atau kredit? Kontan ini. Cara berdialognya seperti itu. Wah, benar ini. Makanya kontan lebih bagus daripada kredit. An-naqdu khairun min an-nasiati. Kontan lebih bagus daripada nanti menunda pembayarannya. Maka kenapa kita harus menunda sesuatu yang tidak baik? Maka yang kita dudukkan yang lebih baik ini. Wa hadha mahallu talbis. Ini adalah tempat pengkaburannya itu di sini. Kenapa faisal amru kadzalik? Sebab permasalahannya tidak seperti itu yang sesungguhnya. Permasalahan yang sesungguhnya tidak seperti itu. Gimana permasalahannya sesungguhnya? Bal inna naqda mithlun nasiati fil miqdari wal maqsuuti. Bahwa sesungguhnya bal in kana naqdu, ini ada salah. In kana naqdu mithlan nasiati fil miqdari wal maqsuuti. Fil miqdari wal maqsuudi fa huwa khairun. Kalau seandainya yang namanya nugget, sesuatu yang kontan itu sama dengan nasiah, dengan yang bayarnya nanti, filmik dari kadarnya, wal maksudi dan tujuannya, fahuwa khairun, maka jelas nugget itu baik. 100 juta pembayaran kontan. 100 juta pembayaran nunda. Ya kan? Kalau memang kadarnya itu sama seperti itu, tentu nugget memang lebih bagus. Sama-sama 100 juta. Mobil saya jual 100 juta kontan, sama dijual 100 juta bulan depan, mana lebih bagus? 100 juta kontan. Kalau memang mikdarnya, kadarnya sama-sama 100 juta. Sekarang dirubah dikit saja. 100 juta sekarang, minggu depan 1 triliun. Jadi gimana? Berubah atau tidak? Berubah. Ini makanya diajak berpikir kata Imam Ghazali. Kalau memang mikdarnya sama, kadarnya itu sama, sama-sama 100 juta, 100 juta, bisa dikatakan benar bahasanya anak itu khairun min nasiati. Tapi wa in kana aqallu minhu, kalau seandainya yang nakat yang kontan itu lebih sedikit, maka nasiah khairun minhu, maka yang namanya nasiah lebih bagus. Bayar kontan 100 juta, tapi kalau bayar nanti 1 triliun atau 1 miliar, mana yang lebih bagus? 1 miliar nantinya. Itu urusan duit saja, kelihatan. Sekarang urusan akhirat bagaimana? Dunia itu sangat sebentar. Tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu panjang kisahnya. Harus paham orang itu, katanya Imam Ghazali itu. Wa maklum, sudah sangat diketahui. Annal akhirat, sesungguhnya akhirat itu abadiyatun, selamanya. Kalau dunia sepintas, jangan disamakan. Maka yang menyamakan dunia dengan akhirat tidak sama. Jadi diajak dialog dengan akalnya. Kalau seandainya dunia itu dengan akhirat sama-sama, nanti di akhirat mati 70 tahun juga, maka mungkin kita katakan dunia lebih bagus. Akan tapi kenyataannya tidak seperti itu. Wal akhiratu annal akhirata abadiyatun, akhiratu selamanya. Wad dunya ghairu abadiyatin, dan dunia tidak selamanya. Dunia tidak selamanya. Amma qauluhu, adapun perkataan orang kafir, waladdatul yaqin, waladdatud dunya yaqin, yang kedua. Bahkan yang kedua mereka mengatakan bahasanya ladatud dunya yakinun. Kenikmatan dunia itu yakin, wal akhiratu mashkukun fiha, adapun akhirat itu diragukan. Fahada aidan batilun, dan ini juga batil, tidak benar. Bal dzalika yakinun indal mu'mini, bahwasanya akhirat itu, bahasanya kenikmatan akhirat itu adalah juga diyakini oleh orang mukmin. Waladatul akhirati syakkun atau mashkukun. Au mashkukun, diragukan. Fa wa aidan, maka ini juga batilun. Bal dzalika yaqinun 'indal mu'minina, bahwasanya akhirat itu bukan sesuatu yang diragukan, akan tapi itu adalah yakinun. Bal itu adalah ya yakinun 'indal mu'minina. Sampai di sini saja insyaallah, dan nanti akan kita selesaikan. Kita belum masuk, kita masih membahas orang-orang kafir yang tertipu. Yang lebih kita pentingkan nanti adalah untuk kita, bahwasanya ada orang ahli iman yang tertipu, orang ahli ibadah tertipu, orang ahli ilmu tertipu, dan insyaallah ini makanya tolong buku ini disampaikan di meja Buya biar nanti, karena banyak sekali yang teksnya salah. Jangan salah, banyak kalimat yang terbuang, kelihatannya ini hanya diketik saja pengetiknya atau muhakkiknya, karena salahnya sangat jauh, kadang maknanya berubah. Kayak gini saja. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan tidak tertipu dengan ilmunya. Diberi rizki yang manfaat, tidak tertipu dengan rizki kita. Dimudahkan kita untuk ibadah yang benar dan tidak tertipu dengan ibadah kita. Dan semoga kita bisa bersama kelompok hamba-hamba Allah yang diridhai ahli sunnah wal jamaah sufiyah, tanpa harus tertipu dengan kelompok ini. Dan semoga Allah menjaga kita semua, menjaga hati kita semua. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah menambah kepada kita keyakinan bahwasanya akhirat lebih penting, lebih bagus daripada dunia. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah ahli akhirat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia. Dan semoga Allah mempertemukan kita kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.